Pendengar Suara Hijrah, saatnya kita ikuti motivasi diri bersama Ustadz Abdurrahman Al-Adsari Rahimahullah dengan tema Berapa Usiamu? Kami kutip dari Yupit YouTube Channel. Selamat mengikuti. Ada yang bertanya ketika berjumpa dengan saya, Mas, berapa usia? Di kali yang lain, ada lagi yang bertanya, Pak, berapa usia Anda sekarang? Seperti pertanyaan yang pertama, saya pun hanya menjawab dengan senyuman. Lalu saya pun berpikir, mengapa mereka membedakan Mas dan Pak? Lalu saya berpikir, berapa sekarang usia saya? Saya hanya mengatakan, saya sudah tua, wahai Rob. Walaupun saya tidak setua laut yang ada di hadapan saya. Walaupun usia saya tidak setua langit yang ada di atas saya. Walaupun saya tahu saya tidak lebih tua dibandingkan bumi yang saya berdiri di dalamnya. Tapi yang saya tahu, lautan ini tidak pernah berbuat kedurhakaan kepada Rabb-nya. Ia berhembus mengikuti arah angin sesuai dengan keinginan Rabb yang Maha Mulia. Langit menaungi, tidak pernah berbuat durhaka kepada Rabb yang menciptakannya. Jika datang waktu siang, ia berwarna terang. Jika datang waktu malam, ia berwarna gelap. Tidak mereka durhaka kepada penciptanya. Padahal ia sudah tua. Bumi yang saya berdiri di atasnya tumbuh berbagai macam tumbuhan yang membuat dan mendatangkan kebaikan dengan izin Rabb-nya untuk makhluk yang ada. Ia juga tidak bermaksiat kepada Rabb-nya. Saya teringat Allah mengatakan yusabbihu ma fis samawati wal ard. Bahkan yang ada di dalam benda-benda yang tua ini bertasbih memuji Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Saya pun berpikir, apa yang sudah saya lakukan setua ini? Apa yang sudah saya buat untuk Rabb yang menciptakan saya dengan usia setua ini? Apa saya merasa masih muda? Saya berkata dalam diri saya, tidak. Saya sudah tua. Tapi saya belum berbuat apa-apa. Satu hal yang pasti, lautan, daratan, dan langit, dia tidak berbuat durhaka sama Allah Ta'ala. Dan dia tidak ditanya. Aku akan ditanya oleh Allah. Dan aku tidak tahu bila aku berdiri di hadapan Rabbku ketika ia mengatakan yauma yakumun nasu li rabbil alamin. Ketika manusia nanti berdiri di hadapan Rabb yang menguasai alam semesta ini. Aku tidak tahu. Jika ia bertanya kepada diriku, berapa yang sudah kamu gunakan untukku? Aku tidak tahu. Apa yang sudah kamu persiapkan menghadap diriku? Maka yang patut keluar dari lisanku, Rabbi inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Rabb, ampuni aku. Sudah setua ini aku lupa dengan kewajibanku. Ya Rabb, terlalu sedikit yang kulakukan. Sudah setua ini tidak banyak yang kuperbuat untukmu. Jika bukan karena rahmatmu, aku bukan siapa-siapa. Rahmati aku ya Rabb. Sadarkan aku agar aku bisa setua langit dan bumi. Dalam arti kata, mampu tidak bermaksiat kepadamu. Semoga engkau mendengar permohonanku dan permohonan orang-orang yang seperti diriku. Pendengar Suara Hijrah, demikian tadi telah kami hadirkan motivasi diri bersama Ustadz Abdurrahman Al-Adsari Rahimahullah dengan tema Berapa Usiamu? InsyaAllah dapat menjadi modal pencerahan bagi kita dalam menyongsong jalan hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.